Mbak Lula, apa komentar Anda? Soal cerita yang seperti itu, saya belum bisa menelaah lebih jauh. Maksudnya kelompok tertentunya mau dapat apa sih? Sejauh ini kok saya lihat dia nggak dapat apa-apa ya. Demo-demo marak, tapi juga demo marak bukan demo besar yang bisa menggulingkan kekuasaan, ya nggak juga. Kalau orang-orang yang barangkali seperti saya, dan bahkan banyak lagi teman-teman saya yang lain, itu sih sudah yang ya sudah kita pasrah barangkali, kita memang harus lebih berhemat sekarang ini. Betul-betul yang tidak penting sekarang kita cut gitu loh, pengeluaran yang tidak penting. Karena kita mesti menimpali di tempat yang lain. Bagaimana Anda menilai demo mereka selama ini? Aduh, aku tuh ya prihatin aja. Maksudnya udah nggak mungkin tiba-tiba kenaikan BBM tuh dianulir tuh udah nggak mungkin lah. Dan kalau ngeliat masyarakat juga kan bagian besar ya udah nerima aja mau gimana. Mahasiswa juga kan kepecah. Bukan satu kelompok aja terus teriak dengan cara yang kalau bukan seperti tahun 98 ya. Bukan, masing-masing juga ya sporadis, sedikit-sedikit gitu di mana-mana. Tahun 98 tuh beda ya. Semua mahasiswa jadi satu, terus masyarakat mendukung mahasiswa gitu kan. Nah ini kayaknya masyarakat juga kan nggak mendukung. Ya sudahlah, mereka juga melihat bagaimana ceritanya dunia tuh seberapa angkanya nggak ngejar kali kita emang mau tidak mau harus berhemat. Malah yang lucunya kenaikan BBM itu jadi pemicu untuk semua orang untuk berhemat. Ada sisi positifnya dari kenaikan BBM itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa si mahasiswa salah. Negara yang demokratis ini kan semua orang boleh ngomong apa yang dia mau. Tapi apakah pengorbanannya itu udah sesuai dengan apa yang akan dia dapat? Kalau aku melihat sih pemerintah tidak akan bergerak sama pun juga tetap aja BBM tetap dari situ. Momen kayaknya udah lewat. Apakah efektif aspirasi masyarakat disalurkan melalui demo, Mbak Lula? Sama sekali enggak. Karena ketahuan sekali semua yang demo nggak pernah dapat apa yang... Tapi pada dasarnya barangkali cuma menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak suka dengan sesuatu gitu kan ya. Sementara demonya sendiri kalau udah berlarut-larut itu bikin kemungkinan anarkis akan tinggi sekali. Kemungkinan ada masalah, maksudnya perkelahian juga tinggi karena udah sama-sama capek. Polisinya capek, dianya capek gitu ya yang demonya. Terus tersulut sedikit kejadian lah. Jadi buat saya kalau memang ada poin-poin yang mau disampaikan, kenapa nggak bisa datang perwakilannya rapi ke DPR, minta ketemu sama komisi yang berhubungan dengan itu. Itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih didengar. Kalau cuma cerita, teriak-teriak, udah pasti macet di mana-mana. Bayangin, ongkos macet aja tuh mesti dibayar oleh sekian banyak orang dengan BBM yang terbakar percuma sebetulnya. Penghematan kita kok jadinya ya gagal lagi sebenarnya. Baik Mbak Lula, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama presenter Lula Kamal. Saya Dewi Sintawati.